Okay. Yeah, okay. Tama ko. So, na. So, na. So! Sudah biasa. Kalau Mas Bima yang bilang tarik sis, kalau ini luar biasa. Sudah biasa. Luar biasa. Tapi kalau Mas Gary yang bilang belum biasa. Tarik sis, semongko. Mas Benny. Masih di sini di kamar sini hanya. Sis, Dani sing korban iki sapa sih asline? Aku, Mas.